Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah azzan yallah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, masih pada pembahasan pasal tentang dharar adz-dzunub, dan beliau masih membawakan atsar-atsar tentang bahaya besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa. Baik, sebelumnya kita lihat kembali atsar Umar bin Khattab, ya, diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya, ya. Pertama kali gempa bumi terjadi pada masa Islam, yakni pada masanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika terjadi gempa bumi, Umar bin Khattab berbicara di hadapan manusia, memperingatkan manusia. Taib faqala ayyuhan nas ma kanat hadhihi zalzalatu illa an syai'in ahdatsumu walladzi nafsi biyadih la in adat la usakinukum fiha abadan. Wahai manusia, tidaklah terjadi gempa bumi itu kecuali karena sebab dosa yang kalian adakan, kalian lakukan, perkara-perkara yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika berulang kembali, ya, kalian berbuat dosa kemudian Allah hukum dengan gempa bumi, la usakinukum fiha abadan, aku tidak akan tinggal bersama kalian selamanya, ya, aku tinggalkan kalian. Kemarin wahimtu tarjamtu fiha bi tenang, ya, menenangkan, bukan usakinukum, yakni sakana dari bab fa'ala yufa'ilu, ya, sakana yusakinu la usakinukum fiha abadan. Taib zakaroni ahadukum jazahullahu khairan. Taib dikuatkan dengan riwayat lain dari Sofiyah binti Abi Ubaid qalat zulzilatil ardu ala ahdi Umar hatta stofakot as-surur. Zulzilatil ardu ala ahdi Umar hatta stofakoti sururu. Terjadi gempa bumi pada masanya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sampai-sampai tempat tidur itu bergoncang, ya, karena besarnya gempa. Fakhotoba Umar an-nasa faqala ahdastum lakot ajaltum. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyatakan, sungguh kalian telah berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, perbuatan yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalian tergesa-gesa mensegerakan diri mendapatkan azab. Qala lain adat la akhrujanna min baini dhahranikum. Lain adat, kalau seandainya berulang lagi, la akhrujan, sungguh benar-benar aku akan keluar. Min baini dhahranikum, di antara, tinggal di antara kalian. Yakni keluar dari tempat tersebut. Ya. Taib. Demikian pula diriwatkan oleh Ibn Abilbar dalam Al-Istidkar. Beliau menyatakan, Lam ya'ti anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wajhun sahihun anna zalzalata kanat fi asrihi. Ini menegaskan bahwasannya pertama kali gempa pada masa Islam itu pada masanya Umar bin Khattab. Ibn Abilbar, beliau menyatakan, tidak ada riwayat yang sahih bahwasannya gempa bumi itu terjadi pada masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala sahat anhu fiha sunnatun. Demikian pula tidak ada riwayat yang sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang gempa. Qala wa qad kanat awwalu ma kanat fil Islam ala ahdi Umar. Dan adalah pertama kali terjadinya gempa bumi itu pada masa Islam adalah pada masanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala fa'an karoha wa qala as'ahdastum. Maka beliau mengingkari kejadian tersebut, gempa bumi tersebut. Beliau menyatakan sungguh ini karena sebab dosa-dosa kalian. Dalam riwayat yang lain beliau menyatakan mahadza illa ma ahdathu au ahdathum, ya. Tidaklah gempa ini terjadi kecuali karena sebab dosaku atau dosa kalian. Qala wallahi la'in adat la'akhrujanna min baini adhurikum. Kalau seandainya masih terjadi lagi, maka sungguh benar-benar aku akan pergi keluar dari tinggal di antara kalian. Taib. Sahihnya, ya. Revisi terjemahan la'usakinukum fiha abadan, ya. Aku tidak akan tinggal bersama kalian selama-lamanya kalau masih terjadi lagi. Ya. Taib, ini afar yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh dosa manusia. Ya. Taib berikutnya, qala rahimahullah wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ilal Amsar amma ba'd. Fa inna hadzal rajfa syai'un yu'atibullahu ta'ala bihil ibad. Sungguhnya khalifah Al-Adil Umar ibn Abdul Aziz, beliau menulis memerintahkan perintah khalifah ke kota-kota ketika itu, gubernuran ketika itu. Amma ba'du. Maka sungguhnya gempa ini adalah sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala mencela hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menegur hambanya. Qala qad katabtu ilal ansar an yakhruju fi yaumin kadha wa kadha fi syahrin kadha wa kadha. Maka aku perintahkan pada penduduk negeri untuk keluar pada hari ini, bulan tertentu, yakni hari tertentu, bulan tertentu. Faman kana indahu syai'un falyatasaddaq bihi. Maka barang siapa yang memiliki kelebihan sesuatu dari harta, makanan, pakaian, kebutuhan manusia, maka hendaklah dia bersedekah. Hendaklah dia beramal saleh untuk memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha azza wa jalla yaqul qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan diri, membersihkan dirinya menyebut Rabb-nya dan dia salat. Wa qulu kama qala Adam, dan katakanlah, ucapkanlah sebagaimana ucapannya Nabi Adam, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendzalimi diri-diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh benar-benar kami termasuk orang-orang yang merugi. Qala wa qulu kama qala Nuh, dan ucapkanlah oleh kalian sebagaimana doanya Nabi Nuh, qala wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dan jika Engkau tidak mengampuni aku, wahai Rabb, dan tidak merahmati aku, sungguh benar-benar aku termasuk orang yang merugi. Qala wa qulu kama qala Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ucapkanlah oleh kalian sebagaimana doanya Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik, ini atsar yang menunjukkan obat ya, daripada musibah ya, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Taib qala al-Imam Ahmad haddatsana Aswad ibn Amir qala haddatsana Abu Bakar anil A'mas an Atha ibn Abi Rabah an ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dhanna an-nasu bit-dinari wat-dirham wa tabaya'u bil-inah wa tabi'u adnabal baqar wa tarakul jihada fi sabilillah anzalallahu bihim bala'an la yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita, idza dhannan nas, yakni idza bakhilan nasu bidinar. Jika manusia itu bakhil, kikir terhadap dinar dan dirhamnya, yakni dari harta dia. Pelit terhadap hartanya untuk membantu manusia. Wa tabaya'u bil inah, dan mereka bermuamalah jual beli dengan inah. Ini secara umum inah adalah al-bai' fihi wasilatan ila riba ya. Setiap muamalah jual beli yang menjadi wasilah kepada riba itu inah ya, terlarang. Baik berpura-pura jual beli tetapi riba padanya dan yang lainnya, al-muhim segala wasilah yang mengantarkan pada riba ya, dari jual beli, maka itu inah. Nah, dan ini sesuatu yang menjadi kelaziman orang yang bakhil ya. Maka dia akan berusaha bagaimana meminjami ya, pinjam, orang pinjam. Tapi dia merasa rugi loh, uangku dibawa diam di dia berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun enggak ada untungnya untuk saya. Ya ini rugi saya ya. Ya kalau kamu mau pinjam enggak apa-apa, tapi nanti ngembalikannya ya, dikasih tambahan gitu ya. Supaya uangku tadi berkembang ya. Ini buah daripada bakhil ya, daripada bukhil ya, daripada kekikiran, orang yang kikir ya. Minjami orang saja butuh minta dikasih kembalian, dikasih upah ya. Baik, padahal itu akad ta'awun ya. Tolong-menolong, menolong orang ya. Baik, harusnya mengharap pahala semata. Tetapi dia enggak mau, rugi saya kalau uang saya sekian besarnya dibawa, enggak ada untungnya saya, enggak tambah uangnya. Ya, maka karena kebakhilannya, maka dia berbuat riba tadi. Qala wa tabi'u adnabal bakor, dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi. Ya, ini kinayah pada orang yang apa yang ada di benaknya setiap saat, setiap waktu itu adalah perkara dunia. Ya, ndak bukan peternak sapi saja, ya. Semua orang yang himmahnya, tujuannya dari pagi sampai malam adalah mikir dunianya. Bagaimana dagangan yang di sana, bagaimana usaha itu, bagaimana tanaman yang di sana. Terus melalaikan dia dari tugas dia sebagai hamba. Melalaikan dia dari tugas dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk dalam hadis ini, ya. Dia mengikuti ekor-ekor sapi, ya. Melalaikan dia dari akhirat. Qala wa taraku jihad fi sabilillah. Maka ini konsekuensinya, orang yang himmahnya adalah dunia, maka dia meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan pedang ataupun jihad dengan bayan, jihad dengan ilmu, ya. Enggak mau, ya. Dia tinggalkan, ya. Qala anzalallahu bihim bala'an la yarfa'u hatta yuraji'u dinahum. Maka iqabnya, hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan pada mereka musibah, kehinaan, ya. Kerendahan, ya. Musuh-musuhnya menguasai dia, ya. Tidak ditakuti, tidak disegani oleh musuhnya, ya. Itu kehinaan, ya. Musuhnya menguasai dia. Maka perkara tersebut tidak akan Allah cabut sampai mereka kembali kepada agamanya. Kembali kepada agamanya, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Ya. Jika tidak, maka Allah tidak akan mengangkat bala tersebut atas mereka. Baik, maka ini juga akibat dosa, bahaya dari dosa. Qala wa dzakara ibn Abi Dunya min hadis ibn Umar qala laqad ra'aituna wa ma ahadun ahaqqa bi dinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Ibn Umar mengisahkan, sungguh benar-benar aku melihat keadaan kami dulu, ya. Aku melihat keadaan kami dulu, tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap dinar dia, ya. Miliknya dia, ya. Tetapi dia lebih suka dinarnya dia ini untuk orang lain, untuk saudaranya, ya. Ahaku bi dinari wa dirhami min akhil muslim. Ketika itu, ya, dia lebih suka harta dia itu untuk saudaranya, untuk meringankan beban saudaranya, untuk membantu saudaranya, ya. Ketika itu, ya. Qala wa laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dhanna an-nasu bi dinari wa dirham wa tabaya'u bil ainah wa taraku jihada fi sabilillah wa akhadhu adnabal baqar anzalallahu alaihim minas sama'i bala'an la fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Dan sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Beliau kisahkan keadaan kaum muslimin terdahulu, ya, supaya kita mencontohnya, ya. Kemudian itu hasungan, ya kan, ajakan kepada kebaikan, ya. Dulu kami itu lebih suka harta kami itu untuk saudaranya, untuk membantu orang yang kekurangan, untuk membantu orang yang membutuhkan, ya. itu dulu ya. Kemudian diberi peringatan ya. Kalian harus seperti itu, jangan sebaliknya, jangan bakhil ya. Jangan pelit. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika manusia itu bakhil terhadap dinar dan dirhamnya, dia bermuamalah dengan inah ya. Bermuamalah dengan muamalah riba, apapun bentuknya, bagaimanapun caranya ya. Watarakul jihad fi sabilillah, dan dia tinggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan pedang ataupun dengan bayan ya. Ini bentuk jihad. Mereka tinggalkan, tidak mau. Dengan pedang saat ini tidak mungkin ya. Belum waktunya. Maka jihad yang ada adalah jihad bil bayan, dengan keterangan, dengan penjelasan, dengan dakwah. Itu tidak bisa kecuali kita belajar ya. Apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita akan kita terangkan ya, kepada orang-orang yang tersesat jalan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tersesat jalan mereka menuju Rabb-nya ya. Kita terangkan ini jalan yang hak, ini sunnahnya Nabi, ini syariat Islam ya. Maka ikutilah. Selain itu, maka itu adalah jalan menuju kesesatan ya. Maka kita butuh belajar ya. Taib. Qala wa akhadhu adnabal baqar, dan mereka mengambil, yakni mengutamakan dunia mereka ya. Di sini disebutkan ekor-ekor sapi sebagai contoh ya. Apapun bentuk dunia itu ya. Pertanian, perdagangan ataupun yang lainnya. Qala anzalallahu alaihi minas sama'i bala'an, maka Allah akan turunkan dari langit musibah. Fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Allah tidak akan mengangkat bala tersebut sampai mereka kembali kepada agama mereka. Mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Baik. Qala al-Hasan innal fitnata wallahi ma hiya illa uqubatun minallahi azza wa jalla 'alan nas. Ya. Berkata al-Hasan al-Basri rahimahullah taala, sungguhnya fitnah demi Allah tidaklah dia kecuali sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Fitnah, bala, ya, ujian, musibah itu hanyalah sebagai bentuk ukubah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Taib. Qala wa nadhara ba'du anbiya'i bani Israil ila ma yasna'u bihim bukhtanasar, dan kisah zaman dahulu ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Isra ya. Hukuman bagi Bani Israel ya. Hukuman bagi Bani Israel, manusia termulia waktu itu ya. Baik, beliau kisahkan sebagian nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel memperhatikan apa yang diperbuat kepada mereka oleh Bukhtanasor ya. Bukhtanasor atau Latinnya Nebukadnezar, Nebukadnezar, Malik Babilonia, Raja Babilonia, Raja pertama kali yang menguasai dunia, tahun 630 sampai 562 Qoblal Milad, sebelum Masehi. 630 sampai 562 sebelum Masehi. Nabi tadi menyatakan bima kasabat aidina salatta alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna. Karena sebab perbuatan tangan-tangan kita, Allah kuasakan atas kita orang yang tidak mengenal kita, tidak punya kasih sayang kepada kita. Ketika itu Bani Israel, ya, Yahudi, orang-orang mulia, ya, pengikutnya para nabi ketika itu, ya, ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus di atasnya, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah kuasakan Bukhtan Nasr ini, mengusir mereka, membunuh, mengusir, memporak-porandakan tempat tinggal mereka. Ya. Taib. Qala Bukhtan Nasr li Daniel, dan Bukhtan Nasr berkata kepada Daniel, maladhi salatani ala kaumik, apa yang membuat aku menguasai kaum kalian? Bagaimana bisa aku bisa menguasai kaum kalian? Kalian itu kaum yang mulia, kaum yang memiliki kedudukan yang tinggi, ilmu yang banyak. Kalian memiliki Alkitab, punya Taurat. Bagaimana bisa aku mengalahkan kalian? Qala idhamu khati'atika wa dhulmu qaumi anfusahum. Maka Daniel menyatakan, karena sebab besarnya dosamu, besarnya kemaksiatanmu, dan kezaliman kaumku terhadap diri-diri mereka sendiri. Yakni dosa mereka sendiri yang menyebabkan musuhnya menguasainya. Allah kuasakan musuhnya atas mereka. Baik. Oleh karena itu Umar bin Khattab ketika melepas pasukan perang, ya, ketika melepas pasukan perang, ya, maka beliau di antara wasiatnya adalah hati-hati kalian dari perbuatan dosa, dari maksiat, ya. Jangan sampai karena dosa kalian Allah kuasakan musuh kalian atas kalian, ya. Allah kuasakan, Allah menangkan musuh kalian atas kalian. Kemudian beliau membaca ayat wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Ya. Demikianlah, ya. Jangan dianggap orang kafir itu enggak mungkin menang, ya. Terkadang Allah menghukum orang yang baik itu ketika dia terjatuh kepada dosa yang terus-menerus, ya. Dosa yang buat murka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kuasakan musuhnya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan. Ya. Demikianlah kami kuasakan orang-orang zalim di atas orang-orang zalim yang lain, ya. Bima kanu yaksibun, karena sebab perbuatan mereka sendiri, ya. Karena sebab ulah tangan mereka sendiri, ya. Demikian pula ketika menaklukkan negeri Persia, ya. Seorang utusan datang kepada Umar bin Khattab, ya. Kemudian ditanya, berapa lama kalian ngepung benteng mereka? Disebutkan beberapa bulan, ya. Berbulan-bulan ngepung benteng Persia, orang-orang Majusi, penyembah api, ya. Nah, melihat itu Umar bin Khattab nangis, ya. Seharusnya enggak selama itu, ya. Al-Haq itu tidak akan terbendung dengan al-batil. Tidak selama itu kekuatan kebatilan itu bisa mencegah al-haq itu. Gitu. Itu mesti ada sesuatu di antara kalian. Ya. Ada maksiat yang menyebabkan Allah mengundur kemenangan kaum muslimin. Ya. Tidak seharusnya penyembah api bisa menghalangi, ya, pasukan tauhid, pasukan muslimin selama itu, ya. Tidak seharusnya demikian. Ya. Taib itu mereka orang-orang yang dosanya sedikit, ya, merasakan ukubah, merasakan ikob, langsung merasa hatinya, ya, ini dosa saya, ini karena perbuatan saya yang itu, ya. disebutkan Muhammad bin Sirin, ya, pedagang Asria, ya, kalau sekarang miliuner, ya, pedagang asal ke pedagang samen, ya, minyak samin, madu, buahnya kalau sekarang bertonton, ya. Itu suatu saat dikisahkan ada tikus yang masuk salah satu tong yang ada madunya. Kemudian beliau buang. Busuk, sudah membusuk, sudah rusak, ya. Mempengaruhi madu, ya. Kemudian setelah itu beliau ingat, loh, tadi tongnya belum dibuang. Madu yang kena tikus itu belum dibuang, ya. Kemudian, wah, ini kalau dicari sudah lupa, banyak itu hartanya miliuner, pikirannya banyak, ya kan, lupa mana tong yang mana yang ada tikusnya tadi. Kalau dibiarkan, mesti di antara salah satu tongnya tadi ada yang najis, gitu. Kalau dijual maka akan najis, ya kan. Nah, kalau enggak, ya harus dibuang semua, dibuang semuanya. Kemudian dikatakan kepada beliau, loh, bagaimana kamu ini rugi besar, ya, madu dagangan segitu banyaknya dibuang, ya. Maka beliau menyatakan, uskut fa inna hadza dzambun qabla arba'ina sana antadziru uqubatahu, ya. Ini sebabnya karena satu dosa yang aku lakukan 40 tahun yang lalu, ya. Dosa yang aku lakukan 40 tahun yang lalu, ya. Aku sedang nunggu akibat dosa tadi, ya. Sebagaimana telah lewat, ya kan. Dosa itu mesti ada akibatnya. Segera ataupun tidak, ya. Mesti ada pengaruhnya. Dan jika dosa itu disegerakan akibatnya, itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Tidak ditunggu nanti di hari akhirat, ya. Segera diazab di dunia, ya. Maka itu bentuk rahmat, ya. Nanti di akhirat sudah lepas, ya kan, tidak mendapatkan akibatnya. Itu Ibnu Sirin, ya. Karena sedikitnya dosa mereka, maka mereka mengetahui, ya, oh, ini saya jatuh, ya. Oleh karena itu sebagian salaf menyatakan, disebutkan, ini ra'aitu athara dzambi fi farasi wa ahli wa abna'i, ya. Sungguh aku merasakan, melihat athar dosaku, ya, itu pada perbuatan tungganganku, kuda yang ditunggangi, ya. Itu sulit diatur, enggak mau diperintah. Oh, ini dia tahu, oh, ini berarti kemarin saya berbuat ini. Atau itu Ibnu Sirin 40 tahun masih ingat, ya, dosanya dulu demikian, ini akibatnya. Nah, istrinya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, anaknya demikian pula, ya, sulit diatur, ya. Maka, ya, kita koreksi, ya kan, diri kita sendiri juga, ya, tidak anaknya saja yang dibentak, ya. Tapi mungkin itu asar daripada perbuatan saya, ya, dosa saya. Taib. Ini athar, pengaruh daripada dosa, ya. Dan bagaimana salaf, ya, kita rahimahumullah ta'ala memperhatikannya. Taib. Kemudian masih pada Bukhtan Nasr ini, ya, raja pertama yang menguasai bumi, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Muntazam fit Tarikh dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malikul ardi arba'atun, malikul ardi arba'atun, mu'minani wa kafirani, raja yang menguasai bumi ya dari barat sampai timur itu 4 orang. 2 orang mukmin dan 2 orang kafir. Fal mu'minani Dzulqarnain wa Sulaiman. 2 orang yang beriman adalah Dzulqarnain yang Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Kahfi. Yasalunaka 'an Dzulqarnain. Qul sa'atu 'alaikum minhu dzikra. Dan Nabi Sulaiman, Sulaiman ibnu Dawud. Wawaritha Sulaimanu Dawud. Dua raja mukmin yang menguasai bumi. Wal kafirani Namrud ibni Kan'an. Wabukhtanasor. Dan 2 orang yang kafir adalah Namrud ibni Kan'an. Raja Babil, ya. Ini juga Raja Babil, Namrud, ibni Kan'an, ibni Kus, ibni Sam, ibni Nuh. Ya. Namrud, ibni Kan'an, ibni Kus, ibni Sam, ibni Nuh. Ini yang Allah kisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk, ya, dalam Al-Baqarah, ya. Itu Namrud bin Kan'an, ya. Raja yang zalim. Kemudian Bukhtanasor, ya. Taib. Dan Bukhtanasor ini enggak ada penyebutannya dalam Al-Qur'an, ya. Nah, dalam kisahnya Bani Israil tadi, ya, surat Al-Isra enggak disebutkan, ya, namanya. Raja yang memporak-porandakan Baitul Maqdis, ya, yang mengusir orang-orang Yahudi, ya, dalam Al-Isra, ya. Qala wa sayamliku ha khamisun min ahli baiti. Dan yang kelima akan menguasainya bumi ini dari timur sampai barat seorang dari keluargaku, ya, yakni Imam Mahdi, ya. Muhammad ibn Abdillah, ya. Taib. Ini Bukhtanasor, ya, yang menimpakan azab yang pedih kepada orang-orang Bani Israel, menghinakan mereka, ya, yang semula adalah umat yang kuat, umat yang mulia, karena dosanya menjadi hina, diperbudak oleh orang yang lebih zalim. Qala wa dzakara ibn Abi Dunya min hadithi Ammar ibn Yasir wa Hudzaifatani Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla idza arada bil ibadi nikmatan amatal atfal wa aqam arhaman nisa fatanzilun nikmatu wa laysa fihim marhumun. Dari Ammar ibn Yasir dan Hudzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika ingin menurunkan azab kepada hambanya, nikmah dengan qaf itu bermakna azab, ya. Amatal atfal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan binasakan, matikan anak-anak. Wa aqam arhaman nisa, dan Allah akan jadikan rahim-rahim wanita itu tidak berisi, yakni tidak punya anak, ya. Fatan zilul nikmatu walaysa fihi marhum, maka ketika itu Allah turunkan azab dalam keadaan tidak ada di bumi itu makhluk yang harus dikasihani, ya. Anak-anak, ya. Janin, ya. taib di dhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib qala wa dzakara an Malik ibn Dinar rahimahullahu taala. Qala qara'tu fil hikmah yakni Israiliyat. Yaqulullahu azza wa jal anallahu malikul muluk. Qulubul muluki biyati. Dalam hikmah disebutkan Allah berfirman, aku adalah raja para raja. Hati-hati para raja berada di tanganku. Faman ata'ani ja'atuhum alaihi rahmatan. Maka barang siapa yang mentaati aku, yakni manusia yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan para raja tersebut rahmat bagi mereka, ya. Pemimpin yang kasih sayang, pemimpin yang adil kepada rakyatnya. Wa man asani ja'atuhum alaihi nikmatan. Sebaliknya barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka aku jadikan raja-raja tersebut sebagai azab atas mereka. Qala fala tusghilu anfusakum bisabbil muluk walakin tubu ilayya u'atifhum alaikum. Maka janganlah kalian sibuk dengan mencela para pemimpin, akan tetapi sibukkanlah diri kalian untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka lembut kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka condong kepada kalian. Baik, ini sebagaimana kisah sebelumnya Mu'dol, ya kan? Malik ibn Dinar menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, maka ini Mu'dol, ya, terputus. Ya. Taib. Ini dari peringatan-peringatan yang dibawakan oleh Syekh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala. Ilahuna nasallallahu taufiqil jami' sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.